إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تلخيص يعني ringkasan dari pembahasan ikhtilaf. Qala fil Bughni fal hasil inna majtama'a fihi al kayl wal wazn wat ta'am min jinsin wahidin fi fihi riba fa fihi riba. Ringkasnya sebagaimana dikatakan dalam al Mughni, al hasil kesimpulan dari pembahasan inna majtama'a fihi, apa yang berkumpul padanya, al-kail wal-wazn wat-ta'am min jinsin wahid fa fihi riba. Kalau berkumpul illat-illat ini dalam satu jenis, maka padanya berlaku hukum riba. Padanya berlaku hukum riba. Apa itu ilat-ilat yang dimaksud? Yang ditakar, al-kail, wal-wazan yang ditimbang, wa-ta'am yang dimakan. Kalau mau digabung lagi sama yang berikutnya apa? Wal-qutiyah. Makanannya bukan sembarang makanan, makanan pokok. Sebab kadang-kadang ada makanan yang bukan makanan pokok. Ditimbang dia, ditakar dia, tapi itu adalah sesuatu dari makanan biasa seperti kue-kue untuk hari raya itu. Nah, yang mereka mengatakan al-mukassarat, al-ka'ak. Nah, itu ditimbang. Ini sekilo, ini dua kilo, dan sebagainya. Dia makanan, apakah berlaku hukum riba? Tidak. Mengapa? Makanan satu dengan makanan lain, walaupun sama-sama di kilo, walaupun sama-sama makanan, gitu ya bentuknya. Ada kismisnya di tengah atau ada stroberinya di tengah, biskuit. Baik, ini bikinan si fulan, ini bikinan si Alan. Sama? Tidak sama. Ini mungkin kualitas bagus, ini kualitasnya enggak bagus. Ini pakai kismis, ini pakai apa lagi? Baik, kemudian dia makanan, iya makanan. Dia ditimbang, iya dijual dengan kiloan. Apakah berlaku hukum riba? Tidak. Kenapa tidak? Karena bukan biji-bijian atau makanan pokok. Baik. Kembali kepada kitab. Wa hadza qawlu aktsari ahli al-ilmi wa ulama'il amsar. Disebutkan fafihi riba riwayatan wahidah. Ini riwayatnya satu dari beliau. Kal urzi, contohnya adalah beras. Beras di kilo, naam. Ditakar, iya. Apakah dia makanan? Naam. Apakah dia bisa disimpan? Iya. Apakah dia makanan pokok? Naam. Berlaku hukum riba. Berlaku hukum riba. Tidak boleh tukar beras dengan beras, walaupun ini beras bagus, ini beras tidak boleh. Kalau mau tukar dulu. Tukar dulu, jual dulu maksud saya. Jual dulu, jadi uang. Baru beli beras yang lain. Atau beras jenis yang lain. Wadakhan. Walqutniyat. Wadduhun. Kalau duhun minyak. Jelas itu juga termasuk pokok ya. Adapun qutniyat barakallahu fikum, kalau dimaksud adalah kapas, dia tidak dimakan sehingga tidak masuk ke dalamnya. Taib. Apalagi kalau qutniyat maknanya kain. Kain tidak dikilo, tidak ditakar, tapi diukur berapa meter belinya, ya. Itu tidak masuk. Wallahu alam kalau ada makna lain. Mungkin yang dimaksud adalah utiyat yang kemarin, yang maknanya bahan makanan pokok. Wa hadha qawlu aktsari ahli al-'ilmi wa ulama'il amsar fil qadim wal hadith. Inilah ucapan kebanyakan para ulama dari negeri-negeri di dahulu kala maupun sekarang. Wa ma ya'din fihi al-kail wal wazn wat ta'am, apa yang tidak ada padanya takaran, tidak pula timbangan dan tidak berupa makanan, waqtalafa fi jinsi, dan berbeda jenisnya, fala riba fihi riwayatan wahidah, maka tidak ada riba padanya. Demikian satu riwayat, ini sama semua para ulama dengan satu pendapat. Wa huwa qawlu aktsaril ulama, dan ini ucapan kebanyakan para ulama. Wadalika katini wan nawa. Ini contohnya adalah tin, buah tin. Dia tidak ditakar, tidak ditimbang, diberi satu persatu, satu sekian. Wa ma wujida fihi ta'am wahdahu. Kalau padanya hanya ta'am saja, makanan, atau hanya kail wal wazn saja, ditakar, ditimbang, tapi tidak dimakan, min jinsin wahid, fafihi riwayatani, maka padanya ada dua riwayat. Waqtalafa ahlul ilmi fih, dan para ulama berselisih, kalau dia makanan tapi tidak ditakar bagaimana? Ada riba enggak? Kalau dia bukan makanan tapi ditakar dan ditimbang, bagaimana? Ada ikhtilaf. Wal aula insyaallah hilluhu. Dan yang lebih utama adalah bahwa itu halal, tidak berlaku riba padanya. In laisa fi tahrimihi dalilun mausuq fi. Karena tidak ada larangannya, dalil yang menunjukkan haramnya secara mausuq, secara thiqah. Wala ma'nan yuqawi tamassuk bihi, dan enggak ada makna yang kuat untuk kita berpegang dengannya. Wa hiya ma'a dha'fiha, dan itu bersama lemahnya pendapat, yu'arid ba'daha ba'dan, bertentangan sebagian dengan sebagian yang lain. Fa wajaba ikhrajuha, maka perlu kita kesampingkan, awil jama' bainahuma, atau mengumpulkan antara keduanya. Wa ruju' ila aslil hil, dan kembali kepada hukum asalnya yaitu halal. Alladhi yaqtadhihi al-kitab wa sunnah wal i'tibar. Baik. Ini kesimpulan yang kemarin saja. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Al-hadithus tsani wa sab'un ba'da al-mi'atay. Hadis yang ke-272. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, jaa Bilalun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bitamrin berniin, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam min ayna hadha, qala Bilal kana indana tamrun radiun fabi'tu minhu sa'aini bisa'in liyat'ama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك الله الله عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري Dari Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, datang Bilal kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan korma yang dinamakan dengan korma berni. Pernah tahu korma berni? Ada berapa jenis korma yang kalian tahu? Korma Madinah, korma Ajwa, korma berni, apa lagi? Sukari. Bentuknya berbeda-beda. Korma Madinah lonjong begitu. Korma sukari agak bulat. Baik. Berni tidak sepanjang Madinah, tapi lonjong juga. Ciri-cirinya di sini ada kuningnya sedikit. Mesti di antara coklat di sini ada kuningnya. Ala kulli hal, berni juga memiliki keutamaan yang disebutkan dalam beberapa hadis tentang keutamaan korma berni. Kemudian Nabi bersabda, bertanya kepada Bilal, min aina hadha? Dari mana korma ini? Jadi korma bisa dapat korma bagus, korma berni. Kata Bilal, kana indana tamrun radi. Aku punya korma yang jelek. Maka aku tukar dua sa' korma yang jelek ini dengan satu sa' korma berni. Lihat aman Nabi. Agar Nabi SAW, agar Nabi bisa memakan korma yang bagus. Kata Bilal. Maka Nabi pun menyatakan dengan kalimat Allah, Allah. Yakni ungkapan tidak suka. Begitu. Itu riba. Ainur riba, ainur riba. Itu intinya riba, itu intinya riba. Jangan lakukan. Tidak boleh. Walakin idza aradta an tashtariya fabi' at-tamr bi bay'in akhar thumma ishtari. Kalau engkau ingin, maka juallah kurma jelekmu dan kemudian ambil uangnya untuk membeli kurma berni. Diajarkan demikian oleh Nabi SAW. Idza aradta an tashtari fabi'at tamr, maka juallah kurma bi bay'in akhar, dengan transaksi lain, baru kemudian beli kurma berni. Apa yang dilakukan Bilal? Yang dilakukan Bilal adalah menukar kurma jeleknya dengan kurma berni. Anggap saja di sini ada kurma jelek banyak. Ya. Dua sa' ini sa' ditukar dengan korma berni satu sa' min aina laka hadha, kata Nabi, dari mana kamu dapat ini? Ya Rasulullah, aku punya korma jelek dua sa', aku tukar dengan korma berni satu sa'. Allah, Allah. Ainur riba. Ainur riba. Ini intinya riba, intinya riba. Seharusnya engkau jual kayak korma ini dengan darahim. Kemudian setelah mendapatkan dirham, beli kurma berni. Ima mendapatkan satu sa', mungkin mendapatkan setengah sa', mungkin mendapatkan sepertiga sa'. Wallahu ta'ala alam, tergantung hasil jual beli kurma jeleknya ini. Baik, ini yang seharusnya. Tidak boleh langsung ditukar begini, tapi harus dijual dulu dengan bay'un akhar, dengan jual beli lain, baru kemudian tumashtarih. Hinya kembali ke sini. Tumashtarihi. Kemudian belilah korma berni. Baik. Barakallahu fikum. Ini hukum syariat Islam. Al-gharib. Kata-kata asing di dalam hadis ini pertama adalah berni. min tamril Madinah al-jayyid, dia itu termasuk tamr di negeri Madinah yang bagus. Wa huwa ma'rufun biha ila al-an, dan dia masih dikenal sebagai kurma barni sampai hari ini. Ini namanya masih barni. Bisruhu asfar, bagian atasnya kuning. Fihi tul, dia agak lonjong. Baik, ini yang tadi sudah saya terangkan. Kurma barni, dia agak lonjong, walaupun tidak sebesar kurma Madinah yang lain. Dan atasnya kuning, tidak sama warnanya. Adapun kalimat Allah, Allah adalah kalimat at-tawajju'. Apa tawajju'? Mengaduh. Kalimatun yu'ta biha lit-tawajju' awit tafajju'. Tawajju' adalah mengeluhkan sesuatu. Kalau seorang megang sesuatu panas, dia akan mengucapkan apa? Itu tawajju' namanya. Baik. Atau dipukul, aduh, itu juga tawajju' namanya. Allah, Allah. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas. Jaa Bilalun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bitamrin barniyin jayyid. Fata'ajjaba an-nabi min wujub min jawdatihi wa qala min aina laka hadha. Datang Bilal kepada Nabi SAW dengan korma berni yang bagus. Maka Nabi pun terkejut. Dari mana dia mendapatkan korma yang bagus ini? Maka beliau bertanya, min aina laka hadha? Menunjukkan apa? Menunjukkan dan Rasulullah para sahabatnya biasa makan korma yang biasa-biasa saja, tidak yang jenis yang paling bagus. Sehingga terkejut ketika ada korma bagus sekali. Min aina laka hadha? Dari mana korma bagus ini? Qala Bilal, kana indana tamrun. Kata Bilal, aku punya tamr yang biasa atau yang jelek. Fabi'tu sa'aini minar radi bisa'in min hadal jayyid. Maka aku jual dua sa' dari yang jelek ini dengan satu sa' yang bagus. Liyakuna mut'imun Nabi SAW, sebagai makanan untuk Nabi SAW. Fa'azuma dzalika 'alan nabi, maka ini dianggap besar oleh Nabi. Wa ta'awwaha, maka Nabi pun mengaduh, yatawajja' dengan kalimat Allah, Allah. Li'anna al-ma'siyah indahu hiya a'zamul masa'ib, karena musibah bagi beliau adalah sebesar-besar musibah. Artinya seorang yang dipukul sakit, seorang yang mendapatkan luka sakit, biasanya mengaduh. Tetapi yang lebih sakit dari itu kemaksiatan. Sehingga Nabi mengaduh juga, menyatakan Allah, Allah. Wa qala 'amaluka hadha huwa 'ainur riba al-muharram. Perbuatanmu itu adalah intinya riba yang haram. Fala taf'al, jangan kau lakukan. Walakin idza aradta istibdala radi, tetapi kalau engkau ingin mengganti yang jelek tadi, fabi'ir radi bidarahim, maka juallah yang jelek tadi dengan dirham, dengan uang. Tsummashtari bidarahim tamran jayyidan, kemudian engkau belikan dirham tadi, engkau belikan uang tadi kurma yang bagus. Fahadhihi tariqun mubahah ta'maluha, inilah cara yang mubah untuk kau kerjakan. Lijtima'u lijtinabil wuqu' fil muharram, agar terhindar terjatuh di dalam yang haram. Agar tidak terjatuh di dalam yang haram. Ma yustafadu min hadzal hadis? Awalan tahrimu ribal fadl bitamr. Bi an yuba'a ba'du aw bi an yuba'a ba'dahu bi ba'din. Wa ahaduhuma akthar min al-akhar. Pertama faedahnya kita dapatkan, haramnya ribal fadl. Sudah kita sebutkan ada dua jenis riba. Apa saja? Ribal fadl dengan riba nasi'ah. Kalau langsung ditukar dengan berbeda, Itu namanya riba al-fadl. Kontan memang. Nih, 2 kilo korma atau 2 sok korma saya ditukar 1 sok korma Berni langsung. Walaupun tidak ditunda, tetap riba. Tetapi jenis ribanya riba al-fadl. Kalau ditunda, ada waktunya, ada jaraknya, maka itu riba nasi'ah. Berarti yang pertama kita dapatkan faedah, tahrim riba al-fadl bitamr bian yuba'a ba'dahu bi ba'dhin wa ahaduhuma akthar min al-akhar, yaitu dengan ditukar sebagian dengan sebagian yang lain satu jenis dan salah satunya lebih banyak dari yang lain. Istirahat jam berapa? Sekarang. Baik. Berarti seperti kemarin. 7 faedah kalian terjemahkan. Kemudian kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Jazakumullah khairan. Tahfadzun al-hadis wa tutarjimun al-fawaid. Kalian hafalkan hadisnya dan kalian terjemahkan fawaidnya. Alhamdulillah.